السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan untuk istiqamah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan haji. Kita sudah sampai kepada pasal tentang tawaful ifadah. Sebelumnya ada pembahasan tawaf yaitu tawaful qudum. Kalau kali ini adalah tawaful ifadah. Tentunya secara umum antara tawaf ifadah dengan tawaf qudum tidak ada perbedaan. Ya, dari sisi cara sama saja. Dari mulai di mana kita memulainya, bagaimana kita memulainya, apa yang harus kita lakukan ketika tawaf, berapa putaran, apa sunnah-sunnahnya, secara umum itu sama. Antara tawaf al-qudum dengan tawaf ifadah. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala berkata, "Tumma kemudian, ini masih ibadah di tanggal 10 Muharram ya. 10 Dzulhijjah. Di hari raya Idul Adha. Tsumma kemudian ya'ti Makkah. Jamaah haji mendatangi kota Mekkah. Fi yaumihi di hari itu juga yaitu di tanggal 10 Dzulhijjah. Fa yatufu tawafal ifadah. Kemudian jamaah haji tawaf ya ifadah. Wa huwa ruknun la yatimmul hajju illa bihi. Dan tawaf ifadah ini adalah bagian dari rukun haji. Ya tidak sempurna haji kecuali dengan dilaksanakannya tawaful ifadah. Wa yabqa muhriman ila ayyati bihi. Dan seorang yang melaksanakan haji tetap dianggap atau tetap dihukumi sebagai orang yang ihram, dia tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh dia memakai pakaian yang berjahit, dan lain sebagainya, ila an ya'tiya bihi, sehingga dia melaksanakan tawaf ifadah. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Hajj, ayat 29, Allah berfirman, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْأَتِيقِ. Hendaknya mereka tawaf di Baitil Atiq. Yaitu di Ka'bah, mengelilingi, memutari Ka'bah. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, وَالْإِجْمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ. Dan para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, وَلْيَطَوَّفُ بِالْبَيْتِ الْأَتِيقِ artinya adalah tawaful ifadah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, wasifatuhu kama taqaddama. Adapun sifatnya atau kaifiatnya atau caranya kama taqaddama, sama seperti yang sudah kita bahas di dalam bab tawaful qudum. Lalu setelah itu thumma yusalli raka'ataini. Beres melaksanakan tawaf ifadah sama juga seperti tawaf qudum, yaitu yusalli raka'ataini, yaitu kita kenal dengan salat sunnah tawaf, sunnatut tawaf. Salat sunnah tawaf, setelah 7 putaran kita mengelilingi atau memutari Ka'bah, maka kita melaksanakan salat 2 rakaat. Itu pun sudah kita bahas. Summa in kana sa'a ma'a tawafil qudum lam ya'uduhu. Dan kalau jamaah haji sudah melakukan sa'i setelah tawaf qudum, jadi ketika dia datang pertama ke Mekah, dia sudah melakukan sa'i setelah dia tawaf apa dalam tawaf qudumnya, maka tidak perlu lagi dia melakukan apa sa'i setelah tawaf ifadah. Bahkan dikatakan oleh Profesor Mustafa Dib, beliau berkata wa tukrahu i'adatuhu, bahkan makruh mengulangnya. Ya. Wa illa, tetapi kalau ketika dia tawaf qudum dia belum melakukan sa'i sa'a, maka saat itulah dia melakukan sa'i. Wa li anna sa'ya aidan ruknun la yatimmul hajju illa bihi. Karena sa'i pun sama dengan tawaf ifadah, dia adalah rukun yang tidak sempurna haji kecuali dengannya. Wa yabqa muhriman ila an ya'tiya bihi. Dan seorang yang haji dianggap dalam kondisi ihram sehingga dia mengerjakan yang namanya sa'i. Sa'inya ada pilihan. Boleh dikerjakan sa'i saat tawaf qudum, boleh juga dikerjakan sa'i setelah tawaf ifadah. Kalau kita susun, para pemirsa Niaga TV, rangkaian ibadah di tanggal 10 Muharram, Masya Allah, bukan 10 Muharram, 10 Dzulhijjah. Kalau kita rangkai, rangkaian ibadah di tanggal 10 Dzulhijjah yang dilakukan oleh jamaah haji, maka rangkaiannya seperti ini, kata beliau. Wa'lam, kata beliau, ketahuilah, anna ramya wal halqa wa tawafal ifadah. Jadi, kalau disebutkan secara umum, ritualnya ada 3. Ada ritual ramyul jamarat, yaitu melempar. Ada ritual al-halq, yaitu mencukur atau menggundul. Ada ritual tawaful ifadah, melakukan tawaf ifadah, berarti 3. Melempar, jumrahnya nanti jumrah aqobah ya, kalau yang tanggal 10. Lalu tawafnya tawaf ifadah, kemudian al-halq artinya mencukur, menggundul rambut. Wal-abdol, kata Ibnu Naqib rahimahullah, wal-abdolu, dan yang lebih utama adalah taqdimur ramyi thummal halqu thummat tawafu. Jadi yang paling bagus itu kalau kita susun, pertama kita melempar jumrah aqobah dulu. Di tanggal 10 Dzulhijjah kita melempar jumrah aqobah. Setelah selesai kita melempar jumrah aqobah, kita lanjutkan dengan al-halq, yaitu menggundul habis rambut kita. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga adalah at-tawaf, yaitu melaksanakan apa yang disebut dengan tawaf. Ya tadi tawaf ifadah ya. Hal ini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah adalah berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, hatta atal jumrata allati inda syajarah. Nabi mendatangi jumrah yang ada di sisi pohon. Faramaha bisab'i hasayatin. Kemudian Nabi melemparnya dengan 7 kerikil. Yukabbiru ma'a kulli hasatin minha. Dan Nabi mengucapkan takbir bersamaan dengan setiap lemparan. Mithlul hasa al-khadaf, ukurannya, ukuran kerikilnya seperti ukuran kerikil ketapel yang biasa digunakan, ketapel, kecil berarti ya. Rama min batunil wadi, Nabi melemparnya dari dalam apa? Lembah, ada lembah di situ. Summan sarafa ilal manhar fanahara salasan wasittina biyadih. Kemudian Nabi pergi ke tempat penyembelihan, maka beliau menyembelih 63 ekor. Masya Allah, banyak sekali. Summa a'ta aliyan fanahara ma gobar. Kemudian Nabi serahkan pisaunya kepada Ali, kemudian Ali lanjutkan menyembelih yang tersisa. Wa asyrakahu fi hadihi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertakan Ali di dalam sembelihan beliau. Summa amara min kulli budnatin ya budnatin au badnatin bi bad'atin. Dan Nabi mengambil dari sebagian yang disembelih itu untuk dimasak. Faja'alat fi qidrin fatubikhat. Kemudian sebagian dari daging yang disembelih itu dimasak ya di atas kuali-kuali. Fa'akala min lahmiha wa syariba min maraqiha. Maka Nabi dan Ali pun makan dari daging yang mereka masak dan minum dari maraq, yaitu kuah atau kaldu yang dihasilkan dari memasak daging tersebut. Summa raqiba Rasulullah, kemudian Rasulullah menaiki untanya yaitu Qaswa, kemudian Nabi berangkat afadha ilal bait. Nabi bertolak ke Ka'bah. Berarti susunannya yang pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah melempar jumrah, lalu kalau berdasarkan hadis ini menyembelih ya baru tawaf ya. Lempar jumrah, menyembelih, baru tawaf. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Falau ata biha ala ghairi hadha at-tartib faqad akhara jaza. Faqaddama wa akhara jaza." Apabila seorang jamaah haji dia melakukan apa-apa yang tadi kita sebutkan ala ghairi hadha at-tartib, bukan sesuai dengan urutan yang tadi kita sebutkan. Urutannya adalah dimulai dengan melempar jumrah, lalu kalau dalam hadis setelahnya Nabi menyembelih lalu tawaf ifadah, atau tadi penjelasan mu'alib dimulai dengan melempar jumrah lalu mencukur rambut lalu setelah itu tawaf ifadah. Kalaupun jamaah haji tidak melakukannya sesuai dengan tartib atau urutan yang tadi kita sebutkan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Hal ini para pemirsa Niaga TV adalah berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada bi Mina linnasi yas'alunahu. Jadi Nabi beliau berhenti di Mina ya menunggu, dan di sana beliau menerima pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Faja'ahu rajulun faqal, datang kepada Nabi seorang laki-laki berkata, halaqtu qabla an azbah, ya Rasulullah, aku mencukur dulu baru menyembelih, boleh tidak? Nabi bilang, izbah wala haraj, sembelihlah tidak masalah. Datang lagi laki-laki yang lain berkata, nahartu qabla an armi, aku menyembelih sebelum melempar jumrah. Nabi berkata, irmi wala haraj, tidak masalah. Ya, fama su'ilan nabi an syai'in qaddama wala akhara illa qala if'al wala haraj. Tidaklah Nabi ditanya tentang sesuatu yang lebih didahulukan atau sesuatu yang lebih dikebelakangkan kecuali Nabi berkata if'al wala haraj, lakukan saja tidak masalah. Jadi hal-hal yang tadi kita sebutkan yang dilakukan oleh haji, oleh jamaah haji di tanggal 10 Muharram, yaitu melempar jumrah Aqabah, lalu mencukur rambut, tawaf ifadah, menyembelih, itu boleh dimajukan, dimundurkan. Walaupun utamanya, kalau kita lihat yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah memulai dengan melempar jumrah Aqabah, lalu beliau menyembelih, lalu setelah itu beliau tawaful ifadah. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Naqib berkata, wa yadkhulu waqtu tsalasati, dan masuk waktu melakukan tiga ritual ibadah yang tadi kita sebutkan. Apa saja ritual ibadah itu? Yaitu melempar jumrah, mencukur dan tawaf. Melempar jumrah Aqabah, mencukur dan tawaf. Waktu untuk melakukan tiga ibadah ini masuk binisfil laili min lailatin nahar. Ya, di pertengahan malam Idul Adha. Jadi besok Idul Adha nih. Ya, besok Idul Adha tanggal 10 misalnya. Itu malamnya kalau sudah berlalu setengah malam, itu sudah boleh melakukan apa? Tiga hal yang tadi. Apa tiga hal yang tadi? Yaitu melempar jumrah Aqabah, lalu Al-Halaq, kemudian satu lagi adalah Tawaful Ifadah. Dalilnya para pemirsa Niaga TV adalah hadis riwayat Imam Abu Daud. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ummi Salamah radhiyallahu ta'ala an lailatan nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus ya kepada Ummi Salamah pada malam Idul Adha. Artinya ditemani Ummu Salamah ditemani oleh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faramat al-jamrata qabla al-fajr. Maka Ummu Salamah melempar jumrah Aqabah sebelum fajar. Maksudnya fajar tanggal 10 Zulhijjah. Thumma madat, selesai melempar jumrah Aqabah, afadat. Beliau pun pergi ke Ka'bah untuk melakukan tawaf ifadah. Wa kana dzalikal yaumul ladzi yakunu Rasulullah indaha. Dan itu terjadi pada hari di mana Rasul berada di sisinya. Ini menunjukkan boleh setelah pertengahan malam di malam Idul Adha atau di malam hari penyembelihan. Dalam riwayat yang lain, ya disebutkan bahwa begitupun yang dilakukan oleh Asma binti Abi Bakar, ya Saudah radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima di'fat ahlihi min Muzdalifah bilail, bahwa Nabi bergerak di malam hari ya dari Muzdalifah. Wa kana fihim Ibnu Abbas, di antara mereka ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar dan yang lain sebagainya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Ibnu Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, faqad dallat hadhihi al-ahadisu ala anna ar-ramya wat-tawafa yujzi'ani fi hadzal waqt. Kedua hadis ini menunjukkan bahwa melempar Aqabah, jumrah Aqabah, begitupun tawaf ifadah boleh dilakukan di waktu tersebut, yaitu pertengahan setelah pertengahan malam di malam Idul Adha. Wa huwa ba'da muntasafil lail wa qisa 'ala ar-ramyi wa at-tawaf ghairihima, dan dikiaskan kepada melempar jumrah dan tawaf yang lainnya seperti mencukur dan lain sebagainya. Wal afdalu, tapi yang lebih bagus, yang lebih afdal, ayyakuna ramyu jamratil aqabah ba'da tulu'is syams. Bagusnya melempar jumrah Aqabah itu setelah terbitnya matahari. Iqtida'an bifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, ya sebagai bentuk kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala an, rama Rasulullah al-jumrata yauman nahri duha. Bahwa Nabi melempar jumrah Aqabah di tanggal 10 Zulhijjah itu di waktu duha. Baik. Wa amma ba'd fa idza zalati syamsu. Adapun jumrah yang lainnya, jumrah apa namanya? Ula, wusta dan Aqabah itu dilakukan setelah zawal, setelah masuknya waktu salat zuhur. Para pemirsa Niaga TV, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini wa yakhruj, dan keluar waktu ramyil jamratil aqabah. Keluar waktu melempar jumrah Aqabah bi khuruji yaumin nahar, dengan habisnya hari nahar. Dalilnya adalah kata beliau, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, ramaitu ba'dama amsaitu, aku melempar di sore hari. Nabi berkata, la haraj, ya tidak masalah, ya tidak masalah, kata Nabi. Wa yabqa waqtul halaq wat tawaf mutarakhian. Adapun waktu mencukur rambut dan tawaf ifadah mutarakhi. Ya artinya waktunya lapang, waktunya luas ya. Walaupun nanti kalau itu tidak dilakukan ya belum bisa melakukan apa? Ihram. Kalau tawaf ifadah dan sa'inya belum dilakukan ya belum bisa dia melakukan apa? tahallul ya, melakukan tahallul. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullah, walil haji tahallulani awwalun wa tsani. Orang yang mengerjakan haji itu ada dua tahallul. Tahallul pertama dan tahallul kedua. Apa maksudnya? Coba kita lihat. Fal awwalu, adapun yang dimaksud dengan tahallul yang pertama, yahsulu, itu bisa didapatkan, bisnaini min hadhihi salasati ayyuha kana. Bisa kita dapatkan tahallul yang pertama dengan melakukan dua hal dari tiga hal yang kita sebutkan. Tiga hal itu kan melempar jumrah Aqabah, mencukur rambut, lalu apa? Tawaf ifadah. Kalau salah satu dari tiga, kalau dua dari tiga ini kita lakukan, maka itu tahallul pertama. Misalnya kata beliau, imma halqun wa ramyun. Misalnya orang sudah cukur dan melempar Aqabah. Atau dia sudah mencukur dan tawaf. Atau dia melempar dan tawaf. Famata fa'ala tsnaini minha hasalat tahallulu al-awwal. Maka ketika sudah dilakukan dua dari tiga yang tadi kita sebutkan, kata beliau, itulah yang dimaksud dengan tahallul yang pertama. Wa yuhillu bihi jami'a ma hurima 'alaih. Kalau sudah tahallul pertama, dihalalkan atasnya semua yang sebelumnya diharamkan. Ma adan nisa, kecuali bercampur dengan wanita, itu tidak diperbolehkan. Min wat'in wa aqdin nikahin wa mubasyaratin. Belum boleh melakukan campur badan, belum boleh melakukan akad nikah, belum boleh juga melakukan mubasyarah. Apa itu? Apa bermesraan, menempelkan kulit dan lain sebagainya. Fa idza fa'ala ats-tsalis, dan kalau sudah dilakukan yang ketiga, halalahu kullama harramahu al-ihram. Maka setelah itu kembali halal apa-apa yang haram ketika dia dalam kondisi ihram. Para pemirsa Niaga TV, itu beberapa poin yang bisa kita bahas. Insyaallah nanti di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan dengan pembahasan tentang mabit di Mina dan melempar jumrah yang tiga di hari-hari tasyrik. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin pengupas bawang merah AGR BWG 25 dari Agrowindo. Untuk kebutuhan processing, mengupas bahan bawang merah segar dengan proses yang lebih instan, cepat, efisien, dan hasil memuaskan. Digunakan pada berbagai macam industri dan usaha, seperti bisnis pengolahan bumbu, catering, pengolahan pasca panen, dan lain-lain. Material mesin berkualitas, kokoh dan awet, desain compact, kapasitas hingga 25 kg per jam secara kontinu, dengan kapasitas tabung hingga 2 kg per proses. Dilengkapi dengan motor listrik berkualitas, yang hemat konsumsi listrik, dengan saluran inlet untuk air, yang akan memilas lapisan kulit yang sudah dikupas, dengan dua saluran outlet untuk mengeluarkan ampas kulit dan hasil secara rapi. Bisa juga digunakan untuk bahan bawang putih, mudah dan praktis digunakan.

itu pernah dikuasai oleh Turki Utsmani. Ya, Turki Utsmani pun tentunya memiliki keutamaan, ya mereka lah yang terpilih untuk menjadi apa namanya para penakluk Konstantinopel, sebagaimana yang sudah dikabarkan oleh Nabi 14 abad yang lalu, dan ini menjadi keutamaan yang tidak bisa disaingi oleh siapapun, bahwa Nabi berkata bahwa pemimpin mereka adalah sebaik-baik pemimpin, ya pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Itu terjadi pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Tentunya sejarah mereka panjang, ya dimulai dari di akhir masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, ya terakhir ya, yang pertama kali muncul adalah sosok siapa namanya Uthman bin Irtugrul, yang di kemudian hari kepada namanya dinisbatkan Daulah Uthmaniyah, ya nisbat kepada Uthman bin Irtugrul yang merupakan pendiri Daulah Turki Utsmani. Sejarah mereka panjang, perjuangan mereka, jihad mereka sampai sekarang tercatat dalam buku-buku sejarah. Hanya saja terjadi satu pengkhianatan, satu konspirasi besar yang menyebabkan runtuhnya Daulah Utsmaniyah, yaitu kekhalifahan terakhir yang dilakukan oleh konspirasi orang-orang Yahudi, ya orang-orang kafir, ya yang mereka masuk ke dalam bagian terdalam dari pemerintahan Utsmani pada saat itu, seperti siapa sosok Mustafa Kemal dan lain sebagainya. Kalau kita baca dalam sejarah, mulai hari itu terjadilah proses mensekulerkan orang Turki. Dan itu proses yang sangat mengerikan. Kalau kita baca dalam sejarah, sampai Al-Quran pun akan diubah dengan bahasa Turki, azan pun dengan bahasa Turki, tidak boleh berhijab dan lain sebagainya. Ya, orang ditakut-takuti untuk beragama, dipaksa untuk jadi sekuler, dan itu terjadi cukup panjang, ya, cukup panjang para hadirin, para pemirsa Niaga TV. Oleh karenanya, kalau sekarang di Turki masih tersisa bekas-bekas sekularisme, ya mungkin saja, karena puluhan tahun mereka mengalami semacam pemaksaan ideologi, padahal mereka adalah negeri Muslim. Ya, mazhab mereka dari sisi fikih adalah Hanafi, akidah mereka secara umum adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, lalu belakangan ini ya, mungkin sekitar 15 tahun ke belakang, tentunya terjadi perubahan yang sangat drastis ya di Turki. Ke semangat beragama sedang tumbuh-tumbuhnya, orang menghafal Quran, memakai hijab ya. Itu tumbuh ya semenjak apa itu namanya AKP atau apa itu ya, Partai Keadilan dan Persatuan di Turki naik, maka terjadi banyak perubahan di negara Turki ya. Dulu ya hijab dilarang, kalau sekarang tidak dilarang lagi ya. Sekarang dulu ya pernah dilarang yang namanya hijab ya, tidak boleh masuk sekolah, tidak boleh masuk gedung pemerintahan dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang sudah dibuka kerannya, alhamdulillah, dan kita syukuri. Adapun musibah yang terjadi ya, gempa bumi, ya kita doakan ya, mudah-mudahan orang-orang yang meninggal itu dicatat sebagai orang-orang yang syahid ya, karena mereka meninggal terkena reruntuhan gempa. Orang-orang yang sakit mudah-mudahan disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini waktu asar 15.12, tapi kadang azan jam 15.30 dan saya sudah terlanjur sholat. Apakah saya berdosa? Kadang sudah ditunggu juga tidak azan. Ukuran sholat itu kan dukhulul waqt. Ya, azan itu hanyalah pemberitahuan ya, pemberitahuan masuknya waktu sholat. Ya, pemberitahuan, dan dia bukan ukuran bahwa sholat itu sudah masuk atau belum. Dia hanya pemberitahuan saja. Ya. Dia ya dalam kondisi umum dia ukuran waktu sholat itu masuk. Tetapi bukan karena azan waktu sholat itu masuk, tapi karena sesuatu yang lain. Misalnya karena matahari sudah zawal, sudah tergelincir, atau matahari sama tinggi dengan objeknya, lebih sedikit, itu waktu asar. Matahari sudah tenggelam, itu waktu maghrib misalnya kan. Itu yang menjadi ukuran sebenarnya. Adapun azan, dia hanyalah pertanda pemberitahuan, i'lan, pengumuman bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Jadi kalau kita memang, apalagi seorang ibu, seorang wanita, dia yakin waktu sholat sudah masuk, ya maka tidak masalah dia mengerjakan sholat. Allahumma sholli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz. Silahkan Ibu. Saya pernah dengar katanya gini, sholat kita tuh dinilai pada akhirnya ujungnya gitu ya. Baik. Apakah yang kita berdoa setelah tasyahud akhir sebelum salam itu termasuk dalam rangkaian sholat Ustaz? Itu saja. Lalu gini, saya sholat tuh suka akhir itu suka kemana-mana pikiran gitu Ustaz. Suka. Jadi gimana solusinya Ustaz? Suka apa Ibu? Pikiran tuh suka kemana-mana, nggak fokus, nggak khusyuk gitu. Kalau berdoa di akhir sholat nggak khusyuk? Iya, udah pokoknya udah akhir sholat tuh gitu. Udah akhir-akhir tuh kayak kadang-kadang nggak khusyuk gitu, suka kemana-mana gitu. Baik, itu saja. Iya. Terus yang tadi gini Ustaz. Apakah orang yang tidak sholat, amal ibadahnya yang lain itu diterima? Misalnya dia tuh gak sholatnya itu paling lebaran gitu ya, atau puasanya juga jarang. Apakah amalan-amalan yang lain itu diterima gitu Ustaz? Ketika dia tidak sholat? Gitu Ustaz. Tidak sholat, kadang lebaran baru sholat gitu ya. Puasa pun juga kadang jarang gitu. Baik, baik. Apakah amalan diterima Ustaz gitu ya. Baik Ibu. Gitu Ustaz. Baik Ibu, itu saja. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, masalah apa namanya, apakah doa di akhir sholat bagian dari sholat? Ya iya, kalau kita belum salam maka itu bagian dari apa namanya, bagian dari sholat. Ya, ketika ibu ingin berdoa ya silahkan ibu apa namanya berdoa di akhir sholat ya. Masalah tidak khusyuk ya tentunya bukan karena ibu berdoa ya, tidak ada kaitan antara ibu berdoa dengan apa namanya khusyuk atau apa namanya di akhir sholat, itu bukan ukuran ya. Artinya tidak khusyuk itu ya bisa karena faktor lain, mungkin ada setan yang membisikkan sesuatu, karena dalam hadis kan setan tidak rela melihat kita melaksanakan sholat dan dia akan berusaha dengan keras agar kita lalai, agar kita menjadi kacau sholat kita ya. Oleh karenanya silahkan ibu berdoa apa namanya di akhir sholat ya, dan itu memang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun Nabi tidak menyebutkan di akhir ya, tapi para ulama menyebutkan di akhir lebih kepada satu kewaspadaan agar jangan sampai kita lupa rokaat. Karena kalau kita lakukan itu mungkin di tengah ada potensi kita lupa rokaat sholat. Adapun masalah meninggalkan sholat ya, tentunya sholat ini adalah pembeda antara muslim dengan yang kafir ya. Artinya kalau orang hanya sholat setahun sekali di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau dia hanya berpuasa saja, maka tidak diterima sholat tersebut. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bainar rajuli wal kufri wa syirki tarku sholat, pembedaan antara orang yang beriman dengan orang kafir dan orang musyrik adalah meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kata para ulama, tarkus sholati bil kulliyah, meninggalkan sholat secara keseluruhan, tidak sholat sama sekali, itu na'udzubillah menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Maka tidak bermanfaat ibadah yang lain. Mau tanya, tawaf ibadah batas waktunya sampai kapan? Tadi sudah kita sampaikan, dia waktunya tarohi, lapang waktunya. Tetapi masalahnya kalau kita tidak lakukan itu, kita tidak bisa tahallul. Maka ya semakin cepat semakin bagus. Ya dimulai di tanggal 10, tengah malamnya sudah mulai boleh, dan bisa apa namanya, bisa dikerjakan juga seperti Nabi di waktu apa namanya, di waktu di siang harinya. Ya sebagaimana dilakukan oleh Nabi, Nabi melempar jumrah dulu, lalu beliau menyembelih, baru beliau bergerak ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Allah alam bisawab. Saya berjualan di pasar, kebetulan saya punya teman sesama penjual yang menjual barang yang sama. Teman saya ini sering mengeluh karena harga bahan-bahan baku pada naik. Jadi dia mengajak saya sepakat untuk menaikkan harga barang jualan kami juga. Saya pun mengiyakan, tapi tahu-taunya besok dia masih menjual dengan harga yang sama. Jadi bagaimana ya saya harus menyikapi teman seperti ini? Ya itu namanya berdusta, berbohong ya. Maka yang begitu ya, anggap saja dia ya, kita tidak menganggapnya sebagai seorang teman dekat ya, sebagai seorang muslim yang lemah iman, yang melakukan perbuatan fasik, perbuatan dosa, ya itulah kondisinya. Ya, artinya ya sudah, kita maafkan saja ya, kita tinggal menyesuaikan harga saja dengan harga umum yang dijual di sana, dan itu adalah pelanggaran tentunya ya, itu apa namanya, dia melalaikan apa kesepakatan, amanah, khianat dan lain sebagainya, tentunya itu adalah perbuatan yang tercela kalau menurut saya. Ya, masuk ke dalam kategori apa penipuan ya, dan ini tercela ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka kita cari kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang saleh yang saling mengingatkan dan juga saling berta'awun dalam kebaikan dan takwa. Assalamualaikum. Baik, sepertinya tidak jadi bertanya. Hah? Iya, tapi tidak ada suaranya. Malah dimasukkan suara TV ke dalam telepon. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini Pak Ustaz, saya mau tanya ini. Hari ini Pak Ustaz hampir disambut sama istrinya diponis. Lalu bagaimana saya Pak Ustaz menghadapinya nanti Pak Ustaz? Karena bisa saya hati Pak Ustadz, polisnya mengecewakan Pak Ustadz. Karena Pak Ustadznya semua orang kepingin pekerja sama istrinya dihukum mati Pak Ustadz. Tapi nanti tahu-tahu pasti mungkin hakimnya akan memberikan polis yang tidak adil Pak Ustadz. Yang kedua Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz saya tidak berdosa Pak Ustadz? Karena selama sidang saya harus mendoakan semoga pekerja sama dihukum mati Pak Ustadz. Itu saya Pak Ustadz. Ya kita tunggu saja hasilnya. Apalagi hasilnya juga belum keluar, kita tidak bisa apa namanya menebak-nebak ya, apalagi ponisnya belum diputuskan ya, kita ikuti apa namanya rangkaian yang akan terjadi ya, apa yang akan terjadi kita lihat saja. Saya pun belakangan ini sudah tidak mengikuti lagi karena terlalu panjang juga dan tidak sempat juga mengikuti apa namanya rangkaian persidangan yang sangat panjang. Oleh karenanya ya kita doakan saja, mudah-mudahan semuanya diberikan yang terbaik insya Allah ya. Orang-orang yang jahat tentunya akan mendapatkan balasannya. Ya kalaupun tidak dibalas, dia tidak mendapatkan balasan yang setimpal di kehidupan dunia, ya kita orang-orang Islam punya keyakinan bahwa ada pengadilan yang kekal, ada pengadilan yang abadi yang pasti akan kita hadapi, yaitu pengadilan akhirat. Ya, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Janganlah kalian, kata Allah, menyangka bahwa Allah itu lalai dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu. Innama yu'akhiruhum liyaumil tashkhasu fihil absar. Allah tidak lalai, tetapi Allah hanya tunda saja hukuman mereka sampai datangnya satu hari yang menyebabkan apa mata mereka itu melotot, kaget, terbelalak. Ya, oleh karenanya didoakan saja yang terbaik ya, dan kita ikuti saja bagaimana proses yang akan terjadi. Allahu a'lam bissawab. Apakah berdosa kalau kita membicarakan tentang keburukan saudara kita kepada saudara kita yang lain dalam rangka upaya bagaimana caranya untuk memperbaiki saudara kita tersebut? Karena dia kurang dalam beragama, akhlaknya kurang baik, selalu merasa diri yang paling benar, suka merendahkan orang lain, angkuh, sombong, ngomongnya suka tinggi, kasar, dan lain sebagainya. Ya silakan, artinya berbicara untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ya, apalagi saudara, sesama saudara, satu darah, satu ayah, satu ibu ya, berdiskusi bagaimana caranya agar kita bisa menghentikan apa namanya perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan ya. Tapi ya, niatkan bahwa kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang terzalimi ataupun saudaramu yang zalim. Bagaimana cara kita menolong saudara kita yang zalim? Ya tentunya dengan menghentikan apa kezaliman yang dia lakukan. Apakah benar kita dianjurkan membaca subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali di pagi hari sebelum matahari terbit dan sore hari? Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu secara khusus subhanallah 100 kali. Saya lupa ya. Yang saya ingat ya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir 100 kali, atau membaca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Dan mungkin ada riwayat yang lain yang saya tidak ketahui ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mana yang lebih dahulu? Misalnya kita buang air kecil ke kamar mandi, lalu kita wudu di kamar mandi, lalu doa, apa yang lebih didahulukan? Apakah doa setelah wudu atau doa keluar setelah buang air kecil? Ya silahkan, silahkan mau baca gufronaka dulu, baru Allahumma apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin, misalnya silahkan. Allah alam bissawab. Baik. Assalamualaikum, bolehkah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kalau kita salat sendiri, bacaannya dibaca dengan suara yang kuat dan keras sampai kedengaran sama orang lain? Untuk apa? Ya, untuk apa? Jangan dikeras-keraskan ya, cukup terdengar oleh kita sendiri atau terdengar oleh orang di kanan dan di kiri. Tidak perlu keras-keras ya. Jahar itu bukan berarti kencang ya, tapi ya terdengar oleh orang yang di kanan dan di kiri. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, jahar itu minimal terdengar oleh dirinya maksimal ya. Jahar perempuan itu terdengar oleh dirinya sendiri. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Ibu. Ya, saya mau tanya Ustaz, kebetulan saya mau berangkat mengaji dengan guru saya. Baik. Yang saya mau tanyakan Ustaz, karena agak jauh, maksudnya mengaji belajar itu ketika membaca Al-Qur'an dalam rangka belajar, apakah harus maksudnya kita bisa? Mohon maaf, diulang, kalau kita membaca Quran kenapa? Kita sedang belajar membaca Al-Quran, tapi kadang-kadang kita batal dalam perjalanan itu batal, Ustaz. Baik. Batal misalnya kadang-kadang kita mau ke kamar mandi, kadang-kadang batal. Apakah harus berwudu kembali? Apakah harus suci kita membaca Al-Quran itu, Ustaz? Baik, itu saja, Ibu. Iya, itu saja. Jazakallahu khairan, Ustaz. Warakallahu fikum. Tentunya ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama ya. Mayoritas ulama mengatakan ya harus berwudu. Ya, berdasarkan firman Allah la yamassuhu illal mutahharun. Ya firman Allah di surat Al-Waqiah, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Ya. Walaupun ini masalah khilafiyah ya, dan lebih selamat, lebih hati-hati kita berwudu. Dan sebagai solusinya sebenarnya Ibu ada solusinya ya. Kita bisa juga menggunakan misalnya Quran yang terjemah misalnya, kan itu solusi. Jadi ibu membeli Quran yang terjemah sehingga ibu bisa membacanya walaupun dalam kondisi hadas kecil. Karena itu nanti dianggapnya bukan Quran, tetapi dianggapnya sebagai misalnya apa, buku tafsir ya, atau buku terjemah Al-Quran. Itu solusinya ya. Walaupun ini sekali lagi masalah khilafiyah, kata para ulama utamanya seseorang itu baca Quran dengan berwudu. Tetapi jangan sampai gara-gara dia tidak sempat berwudu, dia malah misalnya apa, tidak jadi belajar atau tidak jadi mempelajari Al-Quran. Karena ini masalah yang sebenarnya di kalangan para ulama pun diperdebatkan, dan perdebatannya lumayan kuat ya. Oleh karenanya kalau kita dalam kondisi bisa berwudu, maka itu lebih utama, itu lebih selamat. Tapi kalau kita berada dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kita wudu, apalagi ini masalah diperdebatkan, maka jangan sampai malah menjadikan kita tidak jadi membaca Al-Quran. Ya. Solusinya tadi yang saya bilang, kita beli Quran terjemah sehingga kita lebih fleksibel dalam menggunakannya. Jadi dianggapnya seperti buku. Allah alam bissawab. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dan kaum muslimin. Amin ya Rob. Halo. Iya Ibu, mohon maaf, televisi Ibu dikecilkan dulu suaranya dan Ibu fokus ke telepon. Baik. Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ustaz, Anda mau bertanya. Kita kan disunahkan membaca surat Al-Imran setelah bangun tidur pagi sebelum sholat itu, Ustaz. Iya, Ibu. Ayat terakhir. Nah, itu kalau pagi kadang-kadang kan terburu-buru juga bangunnya, Ustaz, kan? Iya, Ibu. Terus apa juga belum apal gitu ayatnya. Terus baiknya bacanya pada saat bagaimana ya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentunya itu terkait dengan pertanyaan tadi Bu Lulu dari Perth itu ya, bahwa memang kalau kita mengambil pendapat yang lebih hati-hati, pendapat jumhur ulama ya harus berwudu dulu. Ya, tentunya yang Nabi sebutkan itu dalam konteks ya kita menghafalnya. Kalau menghafal kan tidak perlu kita berwudu, kita langsung baca saja. Tapi kalau kondisi kita misalnya hadas kecil ya, kita wudu dulu baru baca. Oleh karenanya hendaknya itu sedikit demi sedikit kita hafalkan. Ya, kita hafalkan agar kita nanti bisa membacanya tanpa harus menyentuh mushaf. Kita bisa membacanya tanpa harus menyentuh mushaf. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau kita disuruh banyak berdoa, apakah bawaannya dijahar atau disirkan? Ya jahar. Jahar dalam arti ya, baca pelan ya, baca-baca pelan dengan lisan kita. Bukan jahar dalam arti terdengar kanan-kiri, tidak boleh juga. Itu mengganggu orang lain. Ya baca pelan pakai lisan kita. Ya, yang pasti berdoa meminta ya. Bagaimana cara menasehati teman akhwat yang suka memposting di media sosial sengaja kegiatan atau makanan yang akhwat itu punya dan lakukan? Tetapi suami Ana melarang Ana untuk menasehatinya, takutnya malah terjadi permusuhan. Padahal akhwat itu suka menghadiri kajian sunnah. Jadi nasehati dengan cara yang baik ya. Kalau memang kita rasa itu kurang pantas, kurang cocok, bertentangan dengan syariat ya, dinasehati dengan cara yang baik ya. Ya dari hati ke hati, disampaikan kalau memang ada dalil syar'i yang melarangnya sampaikan. Ya, atau dari sisi adab atau apa ya, disampaikan dengan cara yang baik. Pertanyaan terakhir dari telepon, assalamualaikum. Iya, Ustaz mau nanya, amalan yang dianjurkan saat istri hamil untuk suami istri apa? Manfaatnya apa? Itu saja? Iya, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, saya tidak mengetahui ada amalan khusus yang ketika hamil ya, saya tidak tahu ada amalan khusus ketika hamil, tetapi perbanyak berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Dan apa namanya, dan doa-doa yang lain yang dengannya kita meminta apa namanya, meminta anak yang soleh, memohon agar mereka dijadikan orang-orang yang bertakwa dan lain sebagainya. Ya, itu apa namanya, itu yang disunnahkan ya, itu yang disunnahkan. Adapun amalan yang lain saya tidak tahu ada amalan yang disunahkan oleh Nabi, kecuali nanti pasca melahirkan ada amalan yang namanya di hari ketujuh apa mengakikah, lalu ada mencukur rambut, ada juga apa tasmiyah memberikan nama, lalu ada juga mentahnik di hari pertama dia lahir, kita kasih kurma yang kita kunyah dan lain sebagainya. Ya, kalau waktunya terbatas tidak perlu dibaca. Ya, kalau waktunya terbatas, kalau memang dirasa tidak sempat, ya nggak usah dibaca. Ya, kalau sempat, dibaca. Ya, tadi sudah saya jelaskan, Pak. Tadi sudah saya jelaskan bahwa itu sama dengan, jadi permasalahannya sepertinya bangun tidur, lalu disunnahkan membaca akhir surat Ali Imran, yang jadi masalah belum hafal kata beliau, ya kalau belum hafal kan ada kendala terkait dengan harus berwudu dulu, ya berwudu dulu. Kalau kita ambil pendapat jumhurul ulama, kita berwudu terlebih dahulu, baru kita baca. Oleh karenanya tadi saya katakan dianjurkan ya dihafal, ya agar kita bangun tidur langsung bisa apa? Membacanya. Barakallahu fikum. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.